terseduh. Di malam sesunyi ini, bulan bintang saksi bisu. Peristiwa menimpa diri, terasa hancur pedih. Aku sangat sayang padanya. Apa daya cinta tersita. Kejap nian dia yang telah merebut kekasihku. Tersita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Apa daya cinta tersita.